Hai Beb. Iya Beb. Masih inget kan album kita yang pertama bareng Adela? Apa ya Mas Giri? Yang Dermaga Cinta Ama Tak Harus Memiliki itu loh. Oh iya, aku inget Mas Giri. Iya, kita akan mau nyanyi duet lagi. Iya, gimana kalau sekarang kita nyanyiin lagu kita yang terbaru? Apa itu? Sama Adela juga CGB Record. Judulnya apa? Prasasti Cinta. Wow, kayaknya asik nih. Iya dong. Oke yuk. Oke. Monggo, Adela. Adela. CGB Record Surabaya.